Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Telah kita sebutkan sebahagian dari hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan yang penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim di dalam berinteraksi, bergaul dengan saudaranya. Dan ini tentunya merupakan amalan yang mulia, amalan yang agung di dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis qudusi 'inda Muslim, ketika Allah jalla wa ala menyebutkan pada yaumul qiyamah, aina mutahabbuna bijalali, di manakah orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena kemuliaanku? Fa inni udhilluhu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, karena sungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan naungan dan perlindungan kepadanya pada hari tidak ada naungan selain naunganku. Ini pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, ketika matahari Allah dekatkan kepada manusia, dan ketika itu mereka sangat membutuhkan perlindungan dan naungan. Ya, yang ternyata Allah Jalla wa'ala menjanjikan untuk memberikan zilnya, ya, naungan arsnya kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang yang punya keutamaan. Lah, di antara mereka adalah al-mutahabbuna lillahi azza wa jal, orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan di antara hak yang lain yang juga harus diperhatikan, al-haqqur rabi', hak yang keempat, antujanniba akhaka su'ad dhanni bihi, hendaklah menjauhkan atau menghindari, ya, su'ad dhann, buruk sangka terhadap saudaramu. Ini hak yang berikutnya, bahwa seorang muslim, ya, tidak dibolehkan untuk su'ad dhann, buruk sangka terhadap saudaranya. Sehingga yang semestinya adalah husnul dhon, baik sangka, ya, terhadap saudaranya. Sehingga ucapan saudaranya, ya, perbuatan saudaranya ketika nampak, ya, ada kejanggalan, ya, punya beberapa kemungkinan, maka bawa kepada kemungkinan yang baik, ya. Berikan uzur-uzur, alasan-alasan yang bisa diterima, ya, pada benak kita. Sekedar mendengarkan ucapannya, sekedar melihat perbuatannya, sampai ada kejelasan, oh ternyata, ya, dia tersalahkan, ya, dia keliru dalam ucapannya, dia salah dalam perbuatannya. Nah, maka ini penting, ya, untuk menjaga ukhuwah di antara kita, di antara intern kaum muslimin, ya, menumbuhkan dan menanamkan husnul dhan dan menjauhkan dari su'ul dhan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslimin, agar mereka tidak su'udzan terhadap saudaranya. Izdanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Izdanibu, kata Allah. Hendaklah kalian menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Allah tidak mengatakan utruku, tinggalkan. Tidak. Tapi izdanibu. Dari jannah bayu jannibu. Yang maknanya adalah Anda menjadikan su'udzan di satu sisi dan Anda di sisi yang lainnya. Yani jangan sampai ketemu. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Izdanibu katsiran minadh-dhann. Tinggalkanlah banyak persangkaan yang buruk. Kenapa? Karena sebagian persangkaan itu ada dosa di sana. Nah, di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Ya fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hati-hatilah kalian dari al hasad. Ya, mungkin dibangun di atas su'udzan. Nah, kenapa? Karena yang namanya hasad ini akan bisa menggerogoti, memakan dan menghabisi al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulul hatabu atau kama ta'kulun narul hataba. Sebagaimana api itu akan menghabisi kayu bakar. Maka penting bagi kita untuk menjaga ukhuwah agar tetap langgeng, dan tercipta di tengah kaum muslimin, di tengah antar ikhwah, untuk menjauhkan sejauh-jauhnya su'udzan terhadap saudaranya. Kemudian yang berikutnya, al-haqul khamis, hak yang kelima, an tatajannaba ma ikhwanik al-mira wal-mumarat. Menjauhkan dari saudaramu al-mira wal-mumarat, perdebatan atau debat kusir. Jauhi debat kusir. Membahas tentang satu masalah, kemudian Anda menyebutkan sebuah pendapat, ra'yu, kemudian saudara Anda menyebutkan pendapat yang lain, dan masing-masing mengutarakan tentang alasannya, dan masing-masing juga bersikukuh dengan pendapatnya, enggak ada yang mau ngalah. Kemudian terus berlanjut otot-ototan sampai keluar uratnya. Nah, ini. Ini angkat suara, ini juga angkat suara. Ini lebih tinggi, ini ditinggikan lagi. Makanya seperti ini enggak pantas. Sehingga apabila ada orang yang seperti ini suka berdebat, sampai otot-ototan, debat kusir, ini akan merusak ukhuwah, menimbulkan kebencian, paling tidak akan menumbuhkan rasa ketidaknyamanan, orang yang lihat aja sudah pusing, ini orang elen semua ini. Apalagi yang menjadi lawannya terhadap saudaranya, luar biasa. Yang awalnya rukun, baik, enggak ada masalah. Namun ketika membahas satu masalah, ternyata enggak ada yang mau ngalah, debat kusir, maka ini akan menimbulkan permusuhan. Maka di antara hak persaudaraan adalah ini. Menjauhkan, menghindarkan diri dari yang namanya perdebatan. Oleh karena itu ketika terjadi munaqasyah, diskusi ilmiah, dialog, maka ketika membahas satu maudhu, satu pembahasan, terlebih dalam masalah ilmiah, dalam masalah agama, yang dicari adalah kebenaran, yang terbaik, yang paling mendekati kepada dalil. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan sebuah pendapat yang ternyata saudara kita punya pendapat yang lain yang mungkin hujahnya lebih kuat, Ya, yang paling tidak kita menerima. Ya. Kalaupun masih ada ketidakpuasan, ya paling tidak jangan diperpanjang untuk otot-ototannya itu. Ya. Ya mungkin kita akui bahwa ya dalam hal ini sementara ya mungkin pendapat Anda yang benar. Ya, meskipun alangkah baiknya untuk kita ya, tanyakan kepada ustaz misalkan atau kepada yang lebih mengetahui. Ya. Jangan bahwa ketika saudara kita berseberangan pendapatnya dengan kita kemudian kita merasa bahwa kita lah yang benar. Semua permasalahan, semua pendapat kita yang paling benar. Jangan seperti itu. Ya, mau menang sendiri, enggak mau ngalah. Nah, ini bahaya. Maka hendaknya di antara sikap yang harus ditumbuhkan di antara kita adalah at-tanazul. Ya, mengalah. Ya, ketika kita ya punya satu pendapat, saudara kita punya pendapat yang lain. Kemudian kita melihat saudara kita ini ya, orangnya temperamen. Ya. Mudah untuk terpancing emosinya. Ya. Padahal mungkin pendapat dia ini dibangun di atas pendapat yang lemah, dalil yang lemah. Ya, sementara kita dibangun di atas pendapat yang benar, dalil yang kuat, yang sahih. Dan itu perkara yang ma'ruf. Ya, namun untuk menjaga ukhuwah kita tanazul. Ya, ketika kita melihat saudara kita enggak mau ngalah, ya sudahlah kita yang ngalah. Ya. Langsung cari kesibukan yang lain. Ya, jangan dilanjutkan itu debatnya. Dan di antara yang menyebabkan terjadinya perdebatan yang tidak positif ya, debat kusir di antara sebabnya adalah ayudhira annahu lam yastaslim liwajhin nadhar. Bahwa seseorang tidak mau menampakkan untuk menerima kesalahannya. Ya, jadi memang dia punya tipe orang yang enggak mau ngalah. Meskipun sudah kalah, enggak mau ngalah. Ya, jadi dia ini orang yang berusaha untuk menjaga ya, gengsinya, prestisinya. Ya. Bagaimana caranya wibawanya enggak jatuh? Sehingga membahas masalah apapun ya. Yang penting dia yang menang. Sehingga ketika saudaranya punya hujah-hujah, punya alasan-alasan, punya dalil bahkan disebutkan yang kuat, dia tetap enggak mau ngalah, tetap dibawa ke sana kemari. Dan kalaupun sudah mentok, dia tidak tampakkan kepada saudaranya bahwa saya yang salah. Ya, saya yang keliru. Enggak, diam aja. Diam saja. Nah, sehingga saudaranya yang mungkin pendapatnya lebih kuat bingung, ini orang ngakui enggak ya bahwa dia salah. Kenapa? Karena enggak ada pernyataan bahwa dia mengakui bahwa dia salah. Dia keliru. Enggak, diam aja. Dalam semua permasalahan, dalam masalah dunia ya, masalah pekerjaan, demikian pula dalam masalah agama. Oke. Nah, jadi diamnya ini penuh dengan makna. Kenapa? Karena ketika sudah kedapatan, ya, ketahuan bahwa dia yang salah, namun dia tidak mengakui kesalahannya. Ya. Ini sebab yang pertama, bahwa seseorang ya tidak mau menampakkan sikap penerimaan terhadap kesalahan pendapatnya. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah ar-raghbah fil intisar, adanya kesenangan ya untuk dibela pendapatnya. Ya. Ketika sudah mentok, terjadi diskusi ya, dialog ilmiah ya, ternyata pendapatnya kalah, alasannya lemah, yang menang yang kuat adalah saudaranya ya, maka dia pun enggak mau kalah dan enggak mau menampakkan kekalahannya. Dia katakan, "Wah, oh, kita tanya kepada yang lain, mungkin di sana ada pendapat yang sama dengan pendapat saya." Cari bolo, cari teman. Ya, cari teman. Nah, dan tidak bersegera untuk mengakui bahwa saudara Anda yang benar. Tidak mau. Ya. Ini sebab yang kedua. Adanya ya kecondongan, kesenangan untuk dibela pendapatnya itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah adam ri'ayati afatil lisan. Tidak adanya perhatian untuk menjaga dari penyakit-penyakit lisan. Ya, ketika diskusi, ya, yang diperhatikan bukan ya, salah benernya, yang penting ngomong. Ya, yang penting ngomong, yang penting ada jawaban, yang penting ada bantahan. Ya. Dalam kondisi mungkin omongannya sudah ngelantur, ya, sudah keluar dari maudhu yang dibahas, ya, sudah keluar dari jalur yang disepakati, ya, sudah tidak nyambung dengan pembahasan, namun tetap ya, dia enggak mau diem, tetap bertahan, bersikukuh dengan pendapatnya, ya, tidak memperhatikan tentang bahaya lisan, tentang bahaya lisan. Sampai mungkin akan terlontar, akan terucap dari lisannya perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Ya. Yang ini sesungguhnya akan mengurangi keimanannya. Orang yang baik imannya, ya, lurus ya, hatinya, ini akan senantiasa menjaga lisannya. Ya. Nah. La yastaqimul qalbu hatta yastaqimu al-lisanu, bahwa hati seseorang itu tidak akan lurus hatta yastaqima lisanu, sampai lurus lisannya. Nah, oleh karena itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu 'inda Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisal mu'min bitta'an wala la'an wala al-fahisha wala al-badhi. Bukan ciri seorang mukmin orang yang suka mencela, ya, suka melaknat, walal fahisha walal badhi, dan suka berkata keji dan badhi, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor atau jorok. Ini bukan ciri seorang mukmin. Artinya seorang mukmin, ya, dia senantiasa menjaga lisannya, ya, menjaga hatinya, terlebih menjaga anggota tubuhnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah ada satu ucapan, satu perkataan yang terlontar, ya, dari lisan seseorang melainkan, ya, di sisinya raqibun atid, malaikat yang senantiasa hadir mencatat dan mengawasi apa yang telah diucapkan, sehingga seorang mukmin merasakan takut, ya, merasakan ketakutan, ya, ketika berucap, ketika berbuat. Ya, oleh karena itu dalam diskusi ilmiah tentunya dijaga adab-adabnya. Jangan sampai asbun, ya, asal bunyi, asal ada jawaban, asal ada bantahan. Ya, karena ada memang tipe-tipe orang yang, ya, suka debat. Suka debat. Nah, membahas masalah apa saja. Ya, seakan-akan dia yang paling ahlinya. Ya, dalam masalah agama, demikian pun dalam masalah dunia. Ya, ini berbahaya. Sehingga ketika ya disampaikan alasan ini, oh, ada aja bantahannya. Ada aja bantahannya. Allahul musta'an. Kemudian haqqus sadis, hak yang keenam adalah badrul lisan di akhika. Hendaknya Anda menjadi orang yang murah kata terhadap saudaramu. Ya, tahu murah kata. Ya. Bukan orang yang pelit ya, bakhil dalam berbicara terhadap saudaranya, murah kata, mudah untuk berbicara dengan saudaranya, ya, mudah untuk berbasa-basi dengan saudaranya, meskipun sekedar menanyakan kaifa halak, bagaimana kabarmu, gimana kondisi keluargamu, anakmu, ya. Nah, atau sekedar berpapasan kemudian mengucapkan salam, ya, bukan tipe orang yang acuh, ya, lewat di hadapan saudaranya seperti lewat di hadapan patung. La salam wa la kalam. Apalagi lebih dari itu, tanya tentang kondisi, enggak, salam aja enggak. Ini untuk menjaga ukhuwah adalah badzul lisan li akhika, hendaknya kita murah kata, ya, mudah untuk berbicara terhadap saudara kita. Nah, di antara bentuk untuk mewujudkan hak ini bisa ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama, tabdulul lisan fi tawaddud lahu. Ya. Anda menyampaikan, ya, perasaan cintanya Anda terhadap saudara Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Anda sampaikan. Ya. Inni uhibbuka lillah. Saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, idza ahabba ahadukum akhahu fayu'limhu. Ya. Apabila seseorang cinta terhadap saudaranya karena Allah, fayu'limhu, kata Nabi, maka sampaikan kepadanya, sampaikan. Ya. Dan ini termasuk bagian dari sunnah karena Nabi yang menganjurkan. Yang kemudian saudaranya tadi ketika mendengar, ya, dari saudaranya menyatakan cintanya kepada dia karena Allah, maka dijawab dengan ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ada hubungan timbal balik, ya. Ada komentar dan ada jawaban. Ya, jangan ketika, ya, disampaikan inni uhibbuka lillah, udah diam aja. Ya. Saya tahu jawabannya, tapi apa bahasa Arabnya, ya? Nah, ini masalah. Ya, tapi enggak masalah, ya. Terjemahkan saja. Terjemahkan saja. Ya. Nah, yang jelas ada respon itulah. Ada respon. Ya. Yang terkadang seperti ini meskipun kelihatannya sepele, ya, tapi pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Ada temannya mungkin, ya, pengen bertamu, pengen ketemu, pengen ngobrol, ya, lewat apalah, WA kah, SMS, ya, SMS misalkan, assalamualaikum, maksudnya permisi, minta waktu, ya, dia tahu ini saudaranya, ya, teman dekatnya, ya, dan dia mampu punya waktu untuk membalas, ah, tapi didiemin aja. Ya, enggak dikomentari. Nah, ya, baik telepon, SMS enggak dibalas. Ya, sehingga yang seperti ini menimbulkan apa? Kecurigaan, menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Kenapa ini saudara saya ini? Ya, di telepon, ya, di SMS kok enggak pernah dibalas. Sudah 100 SMS enggak ada balasan satu pun. Ya, menunjukkan pentingnya misalkan. Ya. Ya, mungkin terkadang seorang enggak punya kesempatan untuk balas SMS temannya, ya, karena kesibukan. Mungkin. Ya, namun ketika kita melihat adanya qara'in, ya, tanda-tanda bahwa saudara Anda membutuhkan bantuan Anda, maka cepat respon. Ya, tadi itu untuk menghindari prasangka-prasangka yang, ya, tidak baik. Nah, untuk menjaga ukhuwah di antara kita dengan saudara kita. Kemudian, yang kedua, di antara bentuk untuk badul lisan, ya, murah kata, Anda memuji saudara Anda, ya, ketika dia tidak ada di hadapan Anda. Anda sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ketika ditanya tentang si fulan, bagaimana kondisi si fulan, alhamdulillah, tayyib, khair, orangnya baik, ya, meskipun orangnya enggak ada. Nah, ini diantara bentuk untuk menjaga ukhuwah. Kalau memang orangnya baik, ya, ya kita sampaikan apa adanya. Ya, sampaikan apa adanya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga diantara bentuk untuk mewujudkan hak yang keenam tadi, ya, adalah badul lisan li akhika syukruhu ala badlihi wa ala husnul muamalah. Anda menyampaikan ucapan syukur terhadap kebaikan yang telah dia berikan kepada Anda. Sampaikan. Jazakallahu khaira, ya, atas kebaikannya, ya, atas bantuannya. Nah, dan itu minimal. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yashkurullah ma la yashkurin nas. Ya, tidak teranggap syukur kepada Allah ketika seseorang diberikan jasa, diberikan kebaikan, namun dia tidak mensyukuri, ya, kebaikan manusia tersebut. Nah, dalam hadis yang lain kata Nabi Rasulullah SAW, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, kepadanya, maka hendaklah dia balas baik kebaikan tersebut. Minimal doa. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu minimal. Sebagai bentuk terima kasih, syukur kepada saudara Anda disebabkan karena kebaikannya. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya. Meskipun sekedar menyampaikan salam, meskipun sekedar, ya, memberikan, ya, masukan, ya. Ada salam dari temanmu yang ada di kota sana misalkan. Ya, dijawab. Alaikum waalaikumsalam. Kemudian jazakallahu khaira. Ya, berarti kan ada perhatian, menyampaikan amanah, hargai dong. Hargai. Ya. Demikian pula anak-anak kita, ajari mereka untuk seperti itu. Ya. Membalas dan, ya, memperhatikan kebaikan saudaranya. Bukan tipe orang yang cuek. Ya. Bukan tipe orang yang cuek. Kemudian yang berikutnya, al-haqqus sabi', hak yang ketujuh dari hak persaudaraan adalah al-afwu 'ani zallat. Memberikan maaf terhadap kesalahan saudaranya. Ya. Ini juga termasuk pembahasan yang cukup luas. Ya, namun pada dasarnya bahwa apabila saudara Anda jatuh dalam kesalahan, terlebih menyangkut, ya, pribadi Anda, maka maafkan. Maafkan. Ukhuwah jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekedar ketersinggungan dengan ucapan saudara Anda. Ya, berikan maaf. Dan dalam hal ini, az-zallat, yang namanya kesalahan, ada dua macam. Ya. Yang pertama, az-zallat fi din, kesalahan yang menyangkut urusan agama. Dan yang kedua, az-zallat fi haqqik nafsik. Ya. Yaitu kesalahan yang terkait dengan hak dirimu sendiri, hak pribadimu. Maka di sini harus dibedakan. Ya. Ketika kesalahan saudaramu terkait dengan masalah agama, ya, maka tentunya yang pertama kali diwujudkan adalah an-nasihah, nasihat. Nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Inti agama adalah nasihat. Ya. Sehingga jangan bosan-bosan untuk menerima nasihat dan siap untuk dinasihati. Karena yang namanya manusia pasti sadar ataupun tidak jatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata wa akhirul khata'in at-tawwabun, kata Nabi dalam hadis yang hasan, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa setiap manusia itu khata, ya, sering salahnya, sering kelirunya, ya, Karena memang sifat dasar manusia adalah al-jahul wa-dhulum. Suka lalim, aniaya, zalim, dan jahil. Yang karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, terkadang jatuh dalam kesalahan. Bahkan sering jatuh dalam kesalahan. Namun, tipe seorang mukmin, ya, sebaik-baik orang yang jatuh dalam kesalahan adalah at-tawwabun. Orang yang bersegera, ya, untuk memperbaiki dirinya. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali perbuatannya. Dan tidak ingin mengulanginya kembali, ya, di masa yang akan datang. Dan ketika ada kesempatan pun, dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Nah, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dan yang senantiasa bertobat kepadanya dari kesalahannya. Dinasihati. Ya. Yang kemudian apabila tidak ada perubahan dan ada kemaslahatan untuk dihajar, untuk diboikot, maka syariat mensyariatkan adanya boikot, hajar. Dan hajar ada dua. Ada hajar takdib dan ada hajar uqubah. Ya. Hajar takdib. Ya. Pemboikotan sebagai bentuk pembinaan dan pendidikan kepadanya. Pembelajaran. Ya. Dan tipe yang kedua, hajar sebagai bentuk hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah agama tadi. Ya. Nah, sehingga sesungguhnya bentuk nasihat, demikian pula hajar, pemboikotan, ini sebagai bentuk dan perwujudan kasih sayang kita kepada saudara kita. Semoga dia sadar dengan kesalahannya, dia akui kesalahannya. Bukan karena benci, bukan karena sentimen, bukan karena balas dendam, bukan. Tapi karena sayangnya kita kepada saudara kita tadi. Ya. Nah, yang terkadang ya, ada sebagian orang, ya, dia jatuh dalam satu kesalahan. Meskipun dari sisi akidah misalkan, manhaj, ya, dia tetap berjalan di atas prinsip salaf. Ya. Hanya saja mungkin dari sisi apa ya, misalkan pergaulan, ya, sikap, ya, terlalu kasar orangnya, temperamental, ya, suka emosian, ya, semua permasalahan disikapi dengan emosi. Makanya seperti ini dinasihati. Kalau tidak ya dihajar, diboikot. Ya. Artinya apa? Ya, jangan mengajak bicara dia, ya, dalam pembahasan-pembahasan yang terlalu mendalam. Kalaupun berbicara ya ala kadarnya saja. Ala kadarnya. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah. Gimana kabarnya? Baik-baik, sudah. Ya. Nah, jangan sampai membahas permasalahan-permasalahan yang terlalu mendalam. Kenapa? Khawatir. Ya, dia akan jatuh dalam kesalahan yang sama. Akan naik emosinya, naik pitamnya. Ya, keluar urat nadinya. Karena itu jadi kebiasaannya. Dihajar. Ya. Nah, demikian pula terkadang ketika ada kemaslahatan, seseorang jatuh dalam kesalahan dalam masalah agama, kemudian diboikot, dihajar. Kenapa? Karena dia seorang dai, penyuruh kesesatan, maka diboikot sampai dia tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mengapa. Berapa lama? Enggak ada batas. Sampai betul-betul rujuk dari kesalahannya. Ya. Namun apabila dalam masalah dunia, maka di sini syariat, ya, memberikan toleransi hanya 3 hari saja. Itu maksimal. Meskipun yang afdal, selesai permasalahan, berikan maaf kepada saudara Anda yang jatuh dalam kesalahan tadi. Jangan diperpanjang. Namun maksimal kalau masih belum menerima, maksimal 3 hari. La yahillu al-muslim ayyajur akhahu faqa thalathi layali, kata Nabi. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya dalam masalah dunia lebih dari 3 hari. Ketika berjumpa, fayaridhu hadha wa yaridhu hadha, ketika bertemu keduanya di sebuah jalan, di sebuah lorong, di sebuah gang, ya, maka satunya berpaling, satunya juga berpaling. Maka wa khairuhuma man yabda'u bis salam, Maka yang terbaik di antara keduanya yang sedang konfrontasi tadi, ya, sedang boikot-boikotan adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Karena sudah lebih dari 3 hari tadi. Maka ini jaga hak saudara Anda. Jaga ya, al-ukhuwah al-imaniyah. Kemudian yang berikutnya, hak yang ke-8 adalah al-farah bima atahu Allahu jalla wa ala. Merasa gembira dengan apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Gembira, merasa senang dengan apa yang dirasakan oleh saudara kita berupa nikmat. Sebagaimana kita sedih ketika saudara kita sedih, senasib sepenanggungan. Ya, punya kepedulian, punya kepekaan, ini penting dalam menjaga ukhuwah. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ya li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai terhadap saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia senang punya harta, dia senang punya kendaraan, dia senang punya keluarga, dia senang punya tempat tinggal yang nyaman. Maka demikian pula ketika Anda melihat saudara Anda punya itu semuanya, Anda merasa senang, merasa gembira. Ya, jangan dongkol, ya, jangan marah, jangan iri, jangan hasad. Bahaya. Berbahaya. Nah, apa untungnya sih hasad itu? Ya, apa untungnya iri itu? Nah, apa makna hasad? Seseorang ya, menginginkan untuk memiliki kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya. Plus, dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Itu hasad. Ya, jadi dia pengen seperti saudaranya, tapi dia juga pengen saudaranya gak punya nikmat itu. Ya, jahatnya ini hasad. Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Hati-hati dari penyakit hasad itu. Kenapa? Karena hasad berbahaya. Ya, penyakit yang kronis. Ya, kalau ada stadium itu sudah 4 stadiumnya. Ya, berbahaya sekali. Bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan seseorang. Sebagaimana api yang menyala-nyala bisa menghabisi kayu bakar. Ini hasad. Beda dengan ghibtah. Ada bentuk ghibtah. Ya, ini ya, keinginan seseorang untuk memiliki dan mendapatkan kenikmatan seperti yang ada pada saudaranya, namun tidak ada keinginan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Ini positif. Saudara kita punya kekuatan hafalan, saudara kita punya hafalan yang banyak, saudara kita punya ilmu yang banyak, saudara kita punya amalan yang banyak, saudara kita ya, naam punya peran andil dalam dakwah yang banyak. Kita pengin seperti itu. Pengen seperti itu. Ini yang baik. Ya. Tanpa ada keinginan semoga teman saya cepat mati. Nah, jangan. Semoga saudara saya ini ya, sakit. Kenapa? Gak ada saingan. Biar nanti nama saya muncul. Ini bahaya. Ya. Kelihatannya baik. Sama-sama ta'awun. Sama-sama dalam dakwah. Ikut andil. Tapi ada persaingan yang kurang sehat di sana. Ya. Cari muka. Cari popularitas. Hubbu syuhrah. Cinta ketenaran. Sehingga ketika dia berkecimpung dalam medan dakwah, kemudian ternyata dia diposisikan berdasarkan rapat. Ya, Anda sebagai juru parkir, Anda sebagai tukang bersih dalam acara daurah ini. Oh, enggak terima dia. Enggak terima. Kenapa? Maunya posisi yang mentereng. Ya, jadi kabag. Ya, kepala bagian. Ya. Kepala bagian. Bagian parkir jabit. Tapi dari koordinatornya, jadi koordinatornya, jadi ketuanya. Ya. Dalam masalah keamanan, gak mau jadi anak buah, pengen jadi komandannya. Wah ini. Ini menunjukkan ketidakikhlasan. Ya. Ketidakikhlasan. Ya. Orang ikhlas itu siap untuk ditempatkan di mana saja. Ya. Yang penting, dia ikut andil dalam dakwah. Ya, dalam bidang apa saja, selama dia punya kapasitas di sana, punya kemampuan, punya pengalaman, tidak mengapa. Ya. Nah, sehingga akan nampak ketidakikhlasan seseorang dalam beramal, ya, dari lisannya, dari perbuatannya akan nampak. Meskipun sebenarnya masalah keikhlasan itu masalah hati, namun akan nampak dalam lisannya, dalam perbuatannya akan kelihatan. Ya. Dan Allah tampakkan hal itu kepada manusia. Na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, hak yang ke-9, ayakuna bainaka wa baina ikhwanika ta'awun fil khair was salah. Hendaknya adanya ta'awun dalam hal kebaikan antara Anda dengan saudara Anda. Ada bentuk kerjasama, ya, antara Anda dengan saudara Anda. Nah, dan ini menunjukkan kedekatan, ya, menunjukkan keakraban, bisa kerjasama, ya, meskipun dalam hal-hal yang sepele sifatnya, ya, siskamling, jaga malam, ya, Anda termasuk warga di situ, maka, ya, Anda siap untuk membantu pengamanan lingkungan, ya. Jangan sampai tinggal sudah sekian tahun, ya, dibuatkan jadwal untuk jaga malam, ya, ternyata nggak pernah terdaftar, nggak pernah jaga, ya, salahnya sendiri nggak datang ke rumah saya. Nah, ya mungkin, ya, tetangga Anda nggak kenal dengan Anda siapa, dan kalaupun Anda belum terdaftar, ya, menawarkan diri sebagai bentuk tanggung jawab, satu. Yang kedua, untuk menjalin ukhuwah tadi itu. Dan mungkin ketika Anda pergi, orangnya datang ke rumah, pengen mendata. Tapi kebetulan seringnya enggak ada, keluar kota terus. Sehingga ini penting. At-ta'awun al-birru wa taqwa. Wata'awun al-birru wa taqwa la ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Hendaklah kalian saling bahu-membahu, tolong-menolong, gotong-royong, kerjasama dalam hal kebaikan. Dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan. Kemudian hak yang ke-10, yang terakhir insyaAllah, dari hak-hak persaudaraan, ayyakuna baina ashabil ikhwah al-khasah tashawur wa ta'aluf fima bainahum. Hendaknya diantara, ya, orang-orang yang punya persaudaraan dan persahabatan yang khusus itu adanya tasyawur, musyawarah. Musyawarah. Ya. Ini penting. Dalam semua permasalahan, terlebih itu dalam masalah amal jama'i. Ya. Amalan yang jamaah sifatnya, menyangkut kepentingan orang banyak. Dakwah, masalah pendidikan, masalah keamanan lingkungan, masalah kebersihan masyarakat, ini penting dimusyawarahkan. Ya, kelihatannya sepele, ya, masa gotong royong aja kok dirapatkan, dimusyawarahkan. Kan tahu kerjaannya paling gitu-gitu aja. Oh, jangan. Dirumuskan, dibahas. Apa yang perlu ditindaklanjuti, apa yang perlu dibersihkan, apa yang perlu dibenahi. Dilihat. Ya mungkin apa yang di benak kita, ya, itu baru seberapa. Dan mungkin di sana ada pendapat, masukan dari saudara kita yang lebih baik. Ya, namanya orang. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Sehingga paling tidak di dalam musyawarah, dalam diskusi, membahas tentang masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak, itu akan membimbing kita, mendidik kita untuk mau menerima pendapat orang lain. Ya, mau menghargai kelebihan orang lain. Dan ingat ketika musyawarah, ya, di sana ada satu prinsip bahwa pendapat kita bisa ditolak dan bisa diterima. Bisa ditolak dan bisa diterima. Jangan merasa bahwa karena saya orang lama, karena saya paling banyak dalam andil dakwah, karena saya ini, karena saya itu, maka pendapat saya yang harus diikuti. Oh, jangan. Ini menunjukkan ketidakikhlasan. Namun tanamkan prinsip bahwa pendapat siapapun itu bisa diterima dan bisa ditolak. Sehingga nanti akan dibahas. Dan itu penting untuk mendidik kita supaya tawadhu, ya. Tawadhu, rendah hati, ya. Nah, bukan tarafu', bukan mengangkat dirinya, bukan memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih dari yang lainnya. Lah, ini termasuk sifat kibr yang dilarang di dalam Islam. Ya, kata Nabi Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sedikit dari kesombongan. Enggak akan masuk surga. Ya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam oleh para sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibu ayyakuna saubu hasan wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ini senang kalau pakaiannya itu bagus, sendalnya bagus, ininya bagus. Ya. Kata Nabi, inna allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, jamil, dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi. Namun yang namanya kesombongan, inti kesombongan adalah batarul haq. Menolak kebenaran, dikasih masukan, dikasih nasihat, ditegur, dia tersalahkan, ngeyel. Batarul haq, menolak kebenaran. Ya, ini bahaya. Inilah kesombongan. Yang kedua, ghamtun nas. Merendahkan manusia. Menganggap bahwa dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang lainnya gak ada apa-apanya. Ini sombong. Meskipun kelihatannya penampilannya tawadhu, omongannya itu manis, saya ini gak ada apa-apanya. Tapi dia merasa besar. Hatinya itu merasa, saya paling hebat. Meskipun lisannya, saya ini gak ada apa-apanya. Saya banyak salahnya. Tapi hatinya merasa besar, ini sombong. Ya. Gak nyambung antara lisan dengan hatinya. Terus gimana? Harus disinkronkan. Hatinya mengakui Anda tidak ada apa-apanya, enggak ada bedanya dengan yang lainnya. Lisan juga seperti itu. Anda akui bahwa saudara Anda punya kelebihan. Sehingga ketika musyawarah enak jalannya, rileks. Kenapa? Siap untuk menerima ya, pendapat yang terbaik. Ya, meskipun bukan pendapatnya. Wallahu taala a'la wa a'lamu bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan hukmul ukhuwah. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.